tantangan yang harus dihadapi. Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah. Arah.